Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama kali, tidak lupa kita memanjatkan syukur dan pujian kita kepada Allah Jalla Subhanahu. Dialah zat yang pantas untuk menyandang segala pujian makhluknya. Dia Allah Jalla Subhanahu telah menganugerahkan kepada masing-masing hambanya segala apa yang mereka butuhkan di dalam hidup, dan tidak mengurangi sedikit pun dari kebutuhan tersebut. Allahu Jalla wa'ala tidak menuangkan segala apa yang mereka harapkan, namun memberikan segala apa yang mereka butuhkan. Pembagian di atas kebijaksanaan, pemberian dengan penuh keadilan, tidak ada satu pun dari makhluknya merasa terzalimi dengan pembagian itu. Allahu Jalla wa'ala juga memberikan keistimewaan kepada hamba-hambanya yang tidak dia berikan kepada yang lain. Dia Allahu Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada seseorang dan menahannya dari yang lain. Dia Allahu Jalla subhanahu menyesatkan seseorang di atas keadilan dan kebijaksanaan Allahu Jalla wa'ala dan memberikan hidayah di atas karunia dan rahmatnya. Dia Allahu Jalla wa'ala fa'alul lima yurid. Dia berbuat segala apa yang dikendakinya. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Dia Allahu Jalla wa'ala tidak ditanya apa yang diperbuatnya, namun merekalah yang akan ditanya oleh Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Allahu Jalla wa'ala menggambarkan di dalam salah satu firman-Nya perbedaan antara orang yang telah mendapatkan hidayah dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah. syattan bainahuma, sungguh amat jauh perbedaan keduanya. Dengarkan apa kata Allah Jalla wa'ala, faman yuridillahu ayyahdiyahu lil-islam, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, waman yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yassa'adu fis samai. Kata Allah Jalla wa'ala, barang siapa yang Allah memberikan padanya hidayah, Allah Azza wa Jalla lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islami, barang siapa yang Allah Jalla wa'ala menginginkan hidayah pada seseorang, Allah bukakan padanya pintu hidayah dan Allah masukkan ke dia ke dalam, barakallahu fikum, hidayah. Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kata Allah Jalla wa'ala keberikutnya, maka barang siapa yang Allah Jalla wa'ala menginginkan pada seseorang kesesatan, Allah Jalla subhanahu menjadikan dadanya itu sempit. Allah Jalla wa'ala menjadikan dadanya sempit terhadap Islam. Allah mengumpamakan sesak dadanya ketika melihat penampilan agama Islam atau pengamalan Islam itu, seolah-olah dia dipaksa, ka'annama yassa'adu. Kata-kata yassa'adu itu dipaksa untuk kemudian naik ke langit, sementara dia tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri daripadanya. Sesak dadanya di saat sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dikerjakan, sesak dadanya terhadap tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam diikuti, barakallahu fikum. Maka dua perumpamaan yang tidak mungkin akan bertemu, disitulah letaknya dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, memberikan kepada umat ini furqan, yaitu pemisah, agar dia bisa membedakan mana orang yang berjalan di atas petunjuk dan mana orang yang berjalan di atas bukan petunjuk. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari sini, barakallahu fikum, sebelum kita mulai membaca tentang bagaimana ekstensi dari ulama dan bagaimanakah kedudukan mereka di dalam agama, udzakiru nafsi wa iyyakum bi thalathati umur. Saya nasihatkan dan mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani wa akhwati dengan tiga perkara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-awwalu, yang pertama, sebagai penyempurna terhadap pembahasan kita yang telah lewat, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberitahukan kepada kita jalan keluar serta pintu kemenangan untuk bisa mengalahkan dan menumbangkan musuh yang ada pada diri kita, yaitu hawa nafsu. Kita telah menyebutkan yang pertama dari empat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pertama yang telah kita singgung, yaitu al-ilmu. Berilmu, rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan senjata yang pertama yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin bertarung dengan hawa nafsunya. Saya mengatakan ingin bertarung. Karena ada orang yang tidak mau mengambil bagian yang terbanyak dari warisan-warisan para nabi. Padahal itu merupakan senjata yang paling ampuh di dalam hidupnya untuk kemudian mengalahkan, lalu kemudian mematahkan serta menumbangkan keinginan-keinginan barakallahu fikum hawa nafsu rahimani wa rahimakumullah. Namun tidak mungkin ilmu ini akan berguna dan bermanfaat kalau tidak diikut sertakan dengan yang kedua. Tidak mungkin ilmu itu akan menjadi senjata untuk bisa mengalahkan dan bisa menumbangkan hawa nafsu kalau tidak diikut sertakan dengan yang kedua, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kedua? Itulah al-amalu. Beramal, berbuat, berkarya di atas ilmu barakallahu fikum. Telah dibimbingkan oleh para ulama bahwa ilmu itu merupakan wasilah, atau ilmu itu merupakan pohon. Maka tujuan sesungguhnya dari ilmu adalah beramal, rahimani wa rahimakumullah. Falidalika qala Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, qala ba'du salafi al-ilmu laysa bikathratir riwayati wa innamal ilmul khasyah. Kata beliau rahimani wa rahimakumullah, yang namanya ilmu itu bukan karena banyak meriwayatkan, banyak menuntut dari satu syekh ke syekh yang lain, dari satu alim ke alim yang lain, dari satu markas ke markas yang lain, dari satu ustaz ke ustaz yang lain. Bukan itu yang dinamakan dengan ilmu. Tetapi yang dimaksud dengan ilmu adalah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Abah Fatimah, saya mau izin dulu. Afwan. Bismillah. Ma'asyar al-ikhwa wal-akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ucapan ulama as-salaf, al-ilmu laysa bikathrati riwayati wa innama al-ilmu al-khasyah. Yang dinamakan dengan ilmu bukan karena banyak meriwayatkan, bukan karena banyak memutala'ah, pindah dari satu alim ke alim yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lain, dari satu markas ke markas yang lain, dari satu ma'had ke ma'had yang lain. La barakallahu fikum. Pandangan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, ilmu itu adalah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Jalla Subhanah. Dari sini barakallahu fikum kita mengetahui bahwa ilmu akan meluruskan amal lahiriah kita, meluruskan lisan yang kita miliki, meluruskan mata yang kita pakai melihat, meluruskan telinga yang kita pakai mendengar, meluruskan kaki, meluruskan tangan, bahkan meluruskan pikiran yang ada pada kita ini. akan meluruskan amalan-amalan batiniah kita, seperti rasa takut, tawakal kita, berharap kita, cinta kita, dan semisalnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, barakallahu fikum, camkan baik-baik ucapan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Al-ilmu laysa bikathrati riwayati wa innamal ilmu al-khasyah, yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Orang yang berilmu tidak mungkin akan berani lisannya digoyangkan lalu kemudian berdusta, menipu, memakar, dan semisalnya. Barakallahu fikum. Orang yang berilmu yang takut kepada Allah Jalla wa'ala tidak mungkin menginginkan, rahimani wa rahimakumullah, dengan ilmunya kemasyhuran, keterkenalan, supaya dikatakan hebat, supaya dikatakan paling tinggi, paling pertama, paling atas. La, rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu menjadikan seseorang tawadu. Ilmu itu membuahkan, barakallahu fikum, ketawadduan, akhlak, adab, baik dari lisannya ataupun dari perangainya, lahirnya, batiniahnya. Itulah yang dimaksud oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, bahwa ilmu itu tidak akan berguna dan bermanfaat kalau tidak membuahkan amal. Amal lahiriah kita dan amal batiniah kita. Barakallahu fikum. Mungkin kita termasuk orang yang lemah tawakalnya kepada Allah Jalla Subhanah. Orang yang lemah tawakalnya kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Buktinya, bisa engkau ingin berbuat, bekerja, mengatur usaha, engkau gagal di tengah jalan, engkau kemudian susah berkepanjangan, tidak memiliki selera dan semangat lagi untuk berbuat. Ini bentuknya bahwa tawakal yang ada pada diri kita adalah lemah dan bengkok, perlu dilakukan koreksian. Barakallahu fikum. Demikian juga halnya di saat engkau berbuat, di saat engkau bekerja, di saat engkau berusaha, lalu dibukakan keberhasilan oleh Allahu Azza wa Jal, tidak menjadikan engkau angkuh, tidak menjadikan engkau sombong, karena engkau tahu bahwa semuanya ini datangnya dari Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala. Fa ma'asyiral ikhwah, mungkin kita ini lemah di dalam berharap dan menggantungkan harapannya kepada Allahu Jalla wa'ala. Harus dilakukan koreksian dengan ilmu. Barakallahu fikum. Bolehlah seseorang anak meminta kepada kedua orang tuanya, namun ingat bahwa harapan itu jangan sampai salah menggantungkannya. Gantungkanlah dia kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Kedua orang tua engkau adalah sebab yang akan memberikan, yang akan menurunkan, yang akan menuangkan nikmat dan yang engkau minta adalah Rabbuna Jalla Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat, jikalau engkau ingin bekerja sama atau meminta bantuan saudara engkau, ingat di sana ada harapan. Barakallahu fikum. Jangan salah engkau berharap. Buktinya kesalahan jikalau saudara engkau tidak memberikan bantuan, tidak memberikan apa yang engkau minta, engkau marah, engkau barakallahu fikum murka, bahkan engkau mencela atau mencaci maki saudara engkau, menuduh dia pelit, menuduh dia bakhil, menuduh dia ini. Ini adalah sikap yang akan diluruskan oleh ilmu itu sendiri. Maka falidalika udzakiru nafsi wa iyyakum. Bukan persoalan di dalam agama menumpuk-numpuk ilmu. Allah Jalla wa'ala tidak menuntut, kata Imam Al-Azuri rahimahullah, tidak menuntut setiap orang itu menjadi alim ulama. Namun yang dituntut oleh Allah Jalla wa'ala agar seorang itu mengamalkan ilmu yang dia telah ketahui. Itulah yang diminta oleh Allah Jalla wa'ala. Itulah yang dituntut oleh Allah Jalla subhanahu agar seseorang itu mengamalkan ilmu yang dia telah ketahui. Hafidhani wa hafidhakumullah. Wa kana salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in memberikan bimbingan, termasuk dari perkara yang dengannya kita menjaga dan melindungi ilmu adalah bil amali, dengan mengamalkan ilmu itu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ya ikhwani wa ya akhwati hafidhani wa hafidhakumullah, maka sekali lagi ilmu akan meluruskan segala amaliyah lahiriah kita terkait dengan tangan ataupun mata ataupun pikiran ataupun niatan-niatan, keinginan-keinginan, itu semuanya akan diluruskan dengan ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi yang saya ingatkan adalah cari keberkahan ilmu. Rawal Imam Muslim fi sahihihi min hadithi Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berlindung kepada Allah jalla wa ala dari empat hal. Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa imamul anbiya wa huwa imamul rusul wa huwa al ma'sumu, beliau berlindung dari empat hal besar. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak berguna, ilmu yang tidak berberkah, ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Madza qala ulama'una? Apa bimbingan ulama kita dan mensyarah ilmu yang tidak berguna adalah ilmu yang tidak membuahkan amal, baik amal lahiriah ataupun amal batiniah. Tadi sudah kita menyebutkan termasuk dari amal-amal batiniah yang perlu dilakukan pelurusan dengan ilmu. Tawakkal kita kepada Allah Jalla Subhanah. Kedua, keikhlasan kita di dalam beramal dan di dalam berbuat. Yang ketiga, termasuk dari amalan batiniyah adalah ar-raghbah wal-mahabbah, cinta. Barakallahu fikum. Yang keempat, termasuk dari amalan ilmu, amalan batiniyah adalah ar-raja'u, kemudian takut padanya. Semuanya ini adalah amalan-amalan batiniyah yang harus diluruskan dengan ilmu. Kita mungkin sering barakallahu fikum berbicara dan membaca tentang amalan-amalan lahiriah. Kita berusaha memperbaikinya, kita berusaha meluruskannya. Terkadang jarang kita mengontrol yang disebut dengan amalan batiniyah ini. Hafidhani wa hafidhakumullah. Misalu dalik, terkait dengan persoalan niat, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala yaqul, ma alajtu syai'an ashaddu min niyyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat, yang paling sulit saya mengobatinya daripada permasalahan niat. Kalau sekelasnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam hujjah hafid fikatun, mengakui tentang betapa beratnya menjaga niat, terlebih kalau kita melihat murasalah ulama-ulama ahlul hadis mengirim surat kepada yang lain dari ulama-ulama, maka surat yang pertama kali dari nasihat dan apa yang beliau tuliskan yaitu memperbaiki niat dan keikhlasan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Persoalannya adalah berat, bukan persoalan ringan. Maka oleh karena itu disinilah guna dan manfaat ilmu yang berbarokah, yang akan meluruskan batiniah kita rahim, amalan-amalan batiniah kita hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fama'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi saya mengingatkan barakallahu fikum, kedua dari empat perkara yang kita akan bisa mematahkan dan mengalahkan hawa nafsu kita dan bermainnya pada diri kita, yaitu mengamalkan ilmu yang kita telah ketahui. Mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Bila engkau telah berusaha, bila engkau telah berhasil berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, maka yang keempat adalah engkau juga harus berusaha. Engkau juga harus berusaha untuk kemudian menyempurnakan orang lain dengan mendakwahkan ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Namun ingat, jangan sampai kita masuk ke dalam firman Allah Jalla wa'ala, ya ayuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap apa yang kalian tidak perbuat dan lakukan? Sangat besar kebencian dan kemurkaan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, wahai orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat? Amat besar kebenciannya di sisi Allah Jalla wa'ala, karena engkau mengucapkan apa yang engkau tidak lakukan. Jangan sampai kita termasuk dalam firman Allah Jalla wa'ala, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Apa kalian menyuruh orang untuk berbuat kebajikan, namun kalian melupakan diri-diri kalian? Maka satu hal yang harus diperhatikan di dalam dakwatu ilallahi jalla wa'ala adalah ilmu dan amal. Sudah kita sebutkan tadi, ilmu akan meluruskan amalan lahiriah kita, sebagaimana juga telah meluruskan amalan batiniah kita. Termasuk barakallahu fikum yang harus diperhatikan oleh seorang da'i ilallah, bisa dia menyampaikan ilmu atau mengajak umat kembali kepada agama Allah Jalla wa'ala. Dua hal. Yang kedua hal ini merupakan hasil panenan dari ilmu yang berguna. Yang pertama, islahu an-niyati, memperbaiki niat. Barakallahu fikum. Jangan sampai engkau berdakwah lalu kemudian mengajak orang kepada diri engkau sendiri. Mungkin jawabannya mungkin. Kedua, jangan sampai engkau berdakwah lalu mengajak untuk kemudian bergabung kepada guru engkau. Mungkin jawabannya mungkin. Jangan sampai engkau berdakwah untuk kemudian orang-orang bergabung dengan pondok engkau, dengan yayasan engkau, atau dengan organisasi engkau, atau dengan jamaah engkau. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Namun yang engkau serukan dan ajak umat, yaitu bergabung dengan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Falidhalika qala syaikhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala, hadhihi da'wah tantashir, dakwah ini berkembang, dakwah ini tersebar, la bihaulina wala biquwatina, bukan karena daya dan upaya kita semata, bukan karena banyaknya ilmu kita, bukan karena kepasihan lisan kita, bukan karena keberanian kita, banyaknya harta benda kita. Namun karena itulah karunia yang dimaukan oleh Allah Jalla wa'ala. Fahami ya ayuhad da'i ilallah. Yang akan memberikan hidayah. Yang akan menyampaikan hidayah. Dan yang akan memperkenalkan hidayah. Lalu kemudian memasukkan orang ke dalam hidayah. Pemilik hidayah dan dakwah. Yaitu Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu barakallahu fikum. Ayuhal muallim. Wa ayuhal murabbi. Wa ayuhal da'i. Wa da'iyatu ilallah. Ajak. Dakwahkan umat ini. Bukan untuk bergabung. Kepada barakallahu fikum diri engkau. Namun ajak umat ini. Untuk bergabungkan dirinya. Dengan sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala syekhuna rahimahullahu ta'ala. Kita tidak berhak untuk diikuti. Yang berhak ayyuttaba untuk diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Allah Jalla wa ala mengatakan di dalam Al-Quran, Ud'u ila sabili rabbika. Kalimat singkat tetapi mengandung makna yang sangat padat. Ud'u ila sabili rabbika. Qala ulama'una ad-da'watu da'watan. Ad-da'watu ila Allahi wad-da'watu ila ghairillahi. Dakwah itu ada dua. Dakwah kepada selain Allah dan dakwah kepada Allah Jalla Subhanahu. Dakwah kepada Allah itulah sabil jalan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ad'u ala basiratin ana wa manittaba'ani. Langkah dan jalan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyeru barakallahu fikum kepada Allah Jalla Subhanah. Bagaimana gambaran? Bagaimana contoh? Dakwah itu kepada selain Allah. Qala Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Ad-da'watu ila ghairillah. Termasuk di dalamnya adalah ad-da'watu ila syakhsiyah. Berdakwah untuk kemudian menyanjung. Untuk kemudian memuji. Untuk kemudian memposisikan seseorang. Mengajak bergabung kepada fulan. Individu orang. Atau mengajak bergabung kepada jamaah tertentu atau kepada golongan tertentu, maka ini termasuk dalam ad-da'watu ila ghairillahi. Hadza huwal awwal. Pertama yang harus diperhatikan oleh seorang da'i ilallah adalah islahu niyatihi, memperbaiki barakallahu fikum niatnya. Wasani yang kedua yang harus diperhatikan oleh seorang da'i ilallah, yang harus diperhatikan oleh seorang da'i ilallah, langkah yang ditempuh di dalam dakwatu ilallah jalla wa'ala, jangan keluar dari tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jangan keluar dari tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rahimani wa rahimakumullah. Termasuk barakallahu fikum. Cara dan langkah keluar dari tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Kedakwati ilallahi jalla subhanah. Apa yang dilakukan oleh TV Raja dan Insan TV. Insan TV milik siapa ya? Milik siapa? Nah. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum. Dari mana? Bukan hanya sekedar tentang di dalamnya yang mengisi, yang penuh dengan syarat, dengan penyimpangan dan penyelewengan yang kita maksudkan. yang menjadi tokoh di dalamnya adalah orang-orang yang berbahaya rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi terkait dengan disyuting, mengambil gambar, itu permasalahan yang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Ma yarda ulama'una. Ulama kita tidak rida akan hal itu. Karena itu bukan langkah salafun salih ridwanul alim ajma'in. Bersamaan dengan nas jelas tentang ahkamut taswir, haramnya menggambar hafidhani wa hafidhakumullah. Wa kadhalika aydan di dalam ma'had ahlus sunnati wal jamaah, jangan sekali-kali dimasuki barakallahu fikum sistematika pendidikan yang itu notabene-nya kebanyakan diambil dari orang-orang kafir kepada Allah. Jangan, rahimani wa rahimahkumullah, kalau engkau ingin mendakwahkan agama Allah Jalla wa'ala dan mengajak orang-orang awam kembali dan masuk ke dalam dakwah ila Allah Jalla subhanah, atau menarik orang awam, jangan menarik dengan apa yang mereka maukan. Jangan menarik mereka dengan apa yang mereka inginkan. Namun kita harus menariknya kepada dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pendidikan di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, maka dua harus dilakukan koreksian bagi seorang da'i ilallahi jalla subhanah. Pertama, koreksian tentang niatnya. Kedua, jangan ada dalam langkah dan usaha dia mendakwahkan agama Allah jalla wa'ala, yaitu dengan cara barakallahu fikum, keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan, rahimani wa rahimakumullah, kif engkau akan berbangga berbondong-bondongnya orang awam, anak orang awam masuk ke tengah ahlus sunnati wal jamaah. Yang terjadi adalah anak dan putra putri kita diwarnai oleh mereka. Mereka bernyanyi, mereka berdendang, mereka segala-galanya membawa akhlak yang mereka lihat apakah dari layar televisi ataukah mereka lihat dari penampilan-penampilan. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Kenapa hal itu kita jadikan kebanggaan, kemudian kita tidak bangga dengan anak-anak ahlus sunnati wal jamaah? Lurus akhlaknya, lurus adabnya, lurus perangainya, berada di atas tuntunan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayyuhad da'i ila Allah, madza turidu bidakwatika, apa yang kau inginkan dengan dakwah engkau ini? Dikalau engkau barakallahu fikum menginginkan ridhanya Allah, menginginkan cintanya Allah, menginginkan rahmat dari Allah, menginginkan barakah dari Allah jalla subhanah, jangan keluar dari tuntunan yang mulia dan yang agung. Jangan keluar dari bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati. Kedua, barakallahu fikum, yang perlu diingat oleh seorang da'i ilallah, tiadalah seseorang yang telah berlalu menempuh seperti apa yang kau tempuh, melainkan padanya ujian dan cobaan. Melainkan padanya ujian dan cobaan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kif ujian dan cobaan? Mungkin ujian dan cobaan mengenai jasad lahiriah engkau, atau mungkin barakallahu fikum menyakiti batin engkau. Maka itulah yang telah didapatkan oleh salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in dalam menebarkan da'watu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Fa'abshir ayyuhad da'i, bergembiralah engkau wahai da'i apabila engkau telah melakukan koreksian terhadap niat yang ada pada diri engkau, dan juga terhadap langkah yang engkau telah tempuh. Bila lurus, bila benar, bergembiralah dengan hadis Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Seseorang yang mendapatkan hidayah melalui tangan engkau, melalui bimbingan engkau, melalui arahan engkau, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta merah. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan para sahabatnya dengan kata onta-onta merah, karena ini termasuk dari harta yang paling berharga, yang paling bernilai di masa itu. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam menyentuh barakallahu fikum apa yang ada dalam benak mereka. Satu orang mendapatkan hidayah melalui engkau, melalui bimbingan engkau, melalui nasihat engkau, melalui arahan engkau, itu lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta merah, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Wasani, sebagai penghibur juga barakallahu fikum, hadis yang disebutkan dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala an, kata Rasul alaihi salatu wassalam, uridat alayya al-umam, telah ditampilkan atasku umat-umat. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ar-rah wa an-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan wa an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ditampilkan di hadapanku umat-umat. Saya melihat ada seorang nabi membawa pengikut rahtun. Rahtun itu adalah bilangan 10 ke bawah, ada yang mengatakan 9 ke bawah. Itu namanya rahtun. Ingat, kedudukan para nabi dan rasul adalah utusan Allah Jalla wa'ala. Allah yang memilih mereka. Rahimani wa rahimakumullah, Allah yang mengutus mereka. Itu pun Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, saya melihat seorang nabi dengan membawa sekian gelintir pengikut. Fa'abshir ya Abdullah, bergembiralah ayyuhad da'i, bila engkau telah berjalan di atas keikhlasan dan engkau mengikuti tuntunan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dalam dakwatu ilallah jalla wa'ala, fa'abshir, bahwa nilai itu bukan ada di tangan manusia namun ada di tangan Rabbuna jalla subhanah. Kejar barakallahu fikum. Lalu kenapa anda berkecil hati karena banyak orang yang tidak mengikuti apa yang anda sampaikan? Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan berita Nabi Yuna alaihi salatu wassalam berbicara tentang utusan Allah yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala langsung untuk menjadi utusannya. Itu pun membawa pengikut beberapa gelintir barakallahu fikum. Wasani, kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, saya melihat seorang nabi membawa satu dan dua pengikut. Bahkan ada seorang nabi tidak membawa pengikut sama sekali. Rahimani wa rahimakumullah. Fanduru barakallahu fikum. Bagaimana kesabaran, bagaimana keikhlasan. Laila wa nahara, jihasirran wa jihara, malam dan siang, baik terang-terangan ataupun secara sembunyi. Tidak ada loyo, tidak ada lesu barakallahu fikum. Yang ada adalah semangat untuk berdakwah di jalan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Jalla wa'ala. Maka oleh karena itu, ayuhad da'i, jangan berkecil hati karena orang tidak banyak mengambil atau mengambil manfaat terhadap apa yang kau bimbingkan, terhadap apa yang kau ucapkan. Namun kejarlah nilai dari Allah Jalla wa'ala. Semakin banyak engkau berkorban, di atas dakwah ilallah jalla wa'ala. Engkau keluarkan tenaga dan pikiran engkau. Engkau keluarkan harta dan benda engkau. Engkau keluarkan segala kemampuan engkau. Carilah nilai, carilah ganjaran dari sisi Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa ma'asyir al-ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Hadza huwa amru tsani, amru tsalits, yang ketiga, kiat untuk kita bisa melawan, mematahkan barakallahu fikum gejolak hawa nafsu yang ada pada diri kita. Setelah engkau berilmu, engkau beramal, dan engkau membantu untuk menyempurnakan orang lain melalui pintu dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Warrabi, yang keempat, untuk kemudian kita bisa mengerem kemauan-kemauan hawa nafsu kita, dan kita bisa mengalahkan dan menumbangkannya, adalah bersabar, dengan kesabaran. Barakallahu fikum. Min a'zami sabri wa a'la, kesabaran yang paling tinggi dari tiga jenis sabar yang disebutkan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, as-sabru fi ta'atillahi azza wa jalla, kesabaran dalam mentaati Allahu jalla jalaluh. Barakallahu fikum. Mungkin kita kecewa dengan adanya seseorang ayam wasanawat bertahun-tahun duduk barakallahu fikum di sisi para ulama, raja keluar, la yuslihu akhlaqah, duduknya dia di sisi ulama tidak kemudian bisa memperbaiki akhlaknya, bisa memperbaiki barakallahu fikum adabnya, memperbaiki tabiatnya, perangainya, masih terus sebagaimana dia berangkat dan sebagaimana barakallahu fikum dia pergi ke sisi ulama. Ini sesungguhnya rahimani wa rahimakumullah, kegagalan dari satu bab. Kenapa barakallahu fikum? Belajar di sisi para ulama, terkadang ada orang yang mementingkan untuk memperbanyak ilmu, hafal ini, hafal itu, ya bisa ini, bisa itu, ahli dalam qiraat, ahli dalam ini, wah sekian. Merugi anda kalau engkau tidak belajar akhlak dan adab dari sang alim. Merugi anda kalau engkau tidak belajar sifat-sifat kemuliaan dari dakal alim rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau ternyata keberadaan dia di sisi alim ulama untuk kemudian dijadikan mendalili sikap, watak dan seterusnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, coba dengarkan imamu hadhihi dakwah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla an wa innaka latahdi la wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung dan mulia. Fanzuru barakallahu fikum. Bimbingan atau da'imamud da'wah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, Allah sanjung dan puji karena akhlak dan adab. Maka oleh karena itu, ayyuhas sunni, ayyuhas salafi, sunniyah salafiyah, maka hiasi kemuliaan dakwah ini dengan akhlak dan adab. Dengan akhlak barakallahu fikum dan adab rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa ma'asyiral ikhwah, Maka termasuk dari kiat untuk bisa mematahkan gejolak hawa nafsu kita, yaitu kita harus berusaha untuk mendidik diri menjadi orang yang sabar. Sabar dalam tiga hal. Sabar barakallahu fikum dalam menjalankan ketaatan. Sering kita menemukan orang yang ketika barakallahu fikum, mungkin di sini tawadu, masya Allah, ketika dia berangkat lalu mulazam atau duduk di seorang guru atau alim yang senang mencaci maki, yang senang meremehkan dan mengentengkan orang lain, maka terbentuk dan tercetak orangnya menjadi orang yang punya sifat kibir, meremehkan dan mengentengkan orang lain, tidak memiliki nilai di depannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka ini sesungguhnya kegagalan di dalam belajar ilmu di sisi sang alim. Untuk kemudian berikutnya, kita diingatkan oleh hadis Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Diingatkan oleh hadis Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muttafaqun alaihi. Al-mar'u ala dini khalili. Pertama, seseorang itu tergantung dari teman, agama temannya. Kalau gurunya suka mencela, suka mencaci maki, kotor lisannya, angku dan sombong, merendahkan guru-guru yang lain, merendahkan alim-alim yang lain, sebentar dia juga akan berwatak dan bersifat seperti itu. Barakallahu fikum. Dalam pertemanan saja Nabi Yuna menyebutkan al-mar'u ala dini khalili. Bagaimana kemudian barakallahu fikum kalau kemudian yang jelek ini menjadi gurunya? Jangan heran jikalau orang-orang pulang dari majlis seperti ini lalu kemudian mengentengkan, meremehkan, mencela alim ulama. Jangan heran rahimani wa rahimakumullah. Wa sadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam idh yakul al-mar'u ala dini khalili. Falidhalika qala al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, ala innal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ketahuilah bahwa ilmu itu adalah agama. Periksa dari siapa kalian mengambil agama kalian. Hafidhani wa hafidhakumullah. Man jalasa janas. Siapa yang kemudian duduk nanti akan menjadi sejenis. Kata ulama'una rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, maka kita harus benar-benar sabar di saat kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika kita diuji sebagai seorang da'i ilallah, diuji sebagai seorang sunni salafi, dia sabar dalam ketaatannya. Tidak kemudian goyang rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang paling tinggi tingkat sabar. Sabar dalam ketaatan. Kita menemukan saudara kita. Kalau tadi pengaruh guru. Yang lain pengaruh barakallahu fikum dunia. Tadi istiqamah. Kita melihat masya Allah. Tiba-tiba. Hafidhani wa hafidhakumullah. Lenyap. Hilang. Bahkan wal'iyadu billah. Berubah menjadi orang awam. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Nas'alullah as-salamat al-afiyah. Tidak akan lagi yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang Allah sesatkan dengan hidayah? Tidak ada. Dan sulit serta berat untuk mengajak orang kembali yang sudah disesatkan oleh Allah dengan hidayah yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Yaqulullah jalla subhanahu, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Umyun, summun, mereka itu tuli bukan karena telinganya tidak bisa mendengar. Bukmun, mereka bisu bukan mulutnya tidak bisa berbicara. Umyun, buta, bukan karena matanya tidak bisa melihat. Namun semuanya itu terkait dengan barakallahu fikum, tidak mau mendengar wejangan dan nasihat, tidak mau berucap yang hak barakallahu fikum, dan mengingkari yang batil, tidak melihat, tidak mau melihat yang hak dan yang batil. Kata Allah jalla wa ala, fahum la yarji'un. Orang yang disesatkan dengan ilmu, berat dan sulit baginya untuk kembali dibanding dengan orang yang sesat di atas kejahilan dan kebodohan. Barakallahu fikum. Fama'asyiral ikhwah, beratnya as-sabru ini, sehingga salah dan keliru kalau ada orang yang membatas sabar itu punya batas. La, tidak punya batas. Barakallahu fikum. Dalam ketaatan yang kita kerjakan butuh kesabaran untuk kemudian kita istiqomah padanya. Di saat kita berhadapan dengan kemaksiatan, jenis sabar yang kedua. Di saat kita berhadapan dengan dosa dan kemaksiatan, kita harus memiliki rem, cakram. Itulah kesabaran. Rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Sekarang, untuk berbuat dosa dan maksiat, itu adalah gampang dan mudah. Seseorang memiliki hati, barakallahu fikum, dia bisa melakukan maksiat dengan berbagai macam kemaksiatan yang dia maukan. Bahkan alat-alat yang berbahaya ini masuk ke rumah-rumah ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Kalau seorang istri main Facebook, seorang suami main Facebook, hancur lebur kehidupan suami dan istri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fama'asyiral ikhwah, disinilah letaknya ilmu yang berguna dan bermanfaat untuk bisa mengerem kita dan memberikan kita kesabaran di saat kemudian dorongan hawa nafsu kita untuk bermain. Barakallahu fikum. Sesuatu yang menyelisih syariat, sesuatu yang bertentangan dengan agama, kita bisa mengeremnya. Engkau berjuang mati-matian untuk kemudian memberikan rem cakram dalam hidup untuk tidak terjatuh di dalam dosa. Nilai perjuanganmu akan lebih besar dibanding dengan orang yang tidak pernah terlintas untuk berbuat maksiat kepada Allah jalla subhanahu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan atau ditanya, mana yang lebih afdal? Orang yang terus punya keinginan untuk terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan, lalu dia lindungi dirinya dan jaga, dibanding dengan orang yang tidak pernah terlintas padanya untuk bermaksiat kepada Allah jalla subhanahu. Fajaba Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa lebih afdal orang yang terlintas padanya untuk melakukan kemaksiatan, dia bisa mengerem dirinya, dia bisa menjaga dirinya, dia bisa melindungi dirinya. Menang datang ke besoknya, dia lawan, dia tumbangkan, dia kalahkan, menang lagi, terus demikian. Nilai barakallahu fikum, kesabaran dia untuk melindungi dirinya dari kemaksiatan, dan nilai perjuangan dia untuk kemudian membebaskan dirinya dari dorongan hawa nafsu, besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hada huwa tsani, yang ketiga untuk bisa lolos dan lepas dari cengkraman hawa nafsu yang berbahaya ini, kita harus melatih diri untuk bersabar ketika melihat ketentuan dan keputusan Allah di dalam hidup ini. Tidak ada, barakallahu fikum, perjalanan yang kita lalui dan yang sedang kita lalui di dalam hidup atau yang akan terjadi di depan, melainkan semuanya itu sudah ada dalam catatan, tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah Jalla wa'ala menciptakan langit dan bumi. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa'ala mencatatnya, barakallahu fikum, berarti semua peristiwa apa yang kita maukan terjadi, apa yang kita maukan tidak terjadi, apa yang kita tidak inginkan kok terjadi, semuanya itu ada dalam ketentuan dan keputusan Allah Jalla wa'ala. Allah menentukan takdir di atas keadilan dan kebijaksanaannya. Allah Jalla wa'ala menentukan takdirnya di atas ilmu. Barakallahu fikum. Tidak ada yang terzalimi dengan takdir Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, di saat seorang muslim dan seorang muslimah kembali kepada takdir, insyaAllah dia akan bersabar. Barakallahu fikum. Di saat dia tidak sampai kepada tujuan dan niatan dalam usaha, dia tidak pernah mengatakan, kalau saya tidak berbuat demikian, tidak akan terjadi demikian. Tidak ada, barakallahu fikum, pada dirinya membuka pintu-pintu syaitan. Namun yang keluar dari mulutnya, ketika terjadi apa yang tidak dia maukan, ketika terjadi apa yang tidak dia sukai, qaddarallah masya'a fa'al. Ucapan ini akan mematahkan gejolak hawa nafsu untuk terus menjadikan kita, barakallahu fikum, bersedih yang berkepanjangan. Maka tiadalah kesedihan itu muncul, melainkan akan dimanfaatkan oleh syaitan dan bala tentaranya untuk memanjangkan kesedihan. Wal'iyadzubillah, kalau sampai menjadikan seseorang itu putus asa dan kemudian jatuh di dalam hal-hal yang tidak diinginkan dan dimaukan oleh agama. Fama'asyiral ikhwah, maka dari sini kita mengetahui, tidak ada yang paling pintar kecuali ahlus sunnati wal jamaah. Tidak ada yang paling pintar kecuali ahlus sunnati wal jamaah. Dengarkan ucapan Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, laisal aqilu alladhi ya'rifu al-khayra wash-sharra wa innamal aqilu alladhi idha arafa al-khayra ittaba'a wa idha arafa ash-sharra jtanaba. Kata al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, bukan yang dikatakan berakal, bukan yang dikatakan pintar, bukan yang dikatakan cerdas, adalah orang yang mengerti kebaikan dan kejelekan. La, kata beliau, tetapi barakallahu fikum, yang dikatakan cerdas, yang dikatakan pintar adalah alladhi idza alima al-haqqa taba'a wa idza alima syarra jtanaba. Namun yang dikatakan pintar, yang dikatakan cerdas, yang dikatakan barakallahu fikum berakal, orang yang bila melihat kebaikan dia segera mengikutinya, dan bila melihat kejelekan dia segera meninggalkannya. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Fama'asyiral ikhwah, maka oleh karena itu, ternyata ahlus sunnati wal jamaah itu orang-orang cerdas dan pintar. Barakallahu fikum. Mengerti kebaikan, dia berusaha mengikutinya. Mengerti kejelekan, dia berusaha meninggalkan dan menjauhkan diri daripadanya. Sekecil apapun dari dosa dan kesalahan yang kita perbuat, bila kita tidak segera menutupinya dengan taubat kepada Allah Jalla wa'ala, akan berpengaruh dalam hubungan diri kita dengan Allah Jalla subhanahu, akan berpengaruh pada badan kita ini. Suatu ketika, kenapa kita menemukan badan kita ini berat, untuk diajak menuju ketaatan. Periksalah kemaksiatan yang kita lakukan. Koreksi barakallahu fikum dosa-dosa. Jangan-jangan di sana ada dosa dan kemaksiatan yang belum kita bertaubat daripadanya, yang belum kita membuka pintu taubat karenanya. Maka periksalah barakallahu fikum. Bila kita menemukan diri kita ini sulit untuk mencerta ilmu, maka dengarkan, periksalah barakallahu fikum. Jangan-jangan ada dosa dan kemaksiatan, baik terkait dengan Allah, atau terkait dengan sesama, atau terkait dengan diri engkau sendiri, untuk segera membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Apapun yang kau temukan bahwa berat bagi diri engkau, sulit bagi diri engkau untuk melaksanakan kebajikan dan ketaatan, tiadalah sebabnya kecuali kesalahan dan kekeliruan. Barakallahu fikum. Disinilah saya mengingatkan betapa pentingnya teman yang soleh di dalam hidup. Yang kedua, betapa pentingnya lingkungan yang soleh di dalam hidup. Faqad rawal Imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an النبي عليه الصلاة والسلام bercerita tentang seseorang annahu qatala 99 nafsa, bahwa seseorang ini telah membunuh 99 jiwa. Ada enggak 99 ini? Hah? Ada? Hah? Kurang lebih telah amblas, tumbang, dibunuh. Barakallahu fikum. Fasa'ala an a'lami ahli al-ab, ingin bertaubat, lalu bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Fadulla ala rahibin, lalu ditunjukkanlah dia kepada seorang pendeta. Sang pendeta kemudian didatangi, lalu dikatakan kepadanya, innahu qatala 99 nafsa fahallahu min taubah. Orang ini telah membunuh 99 jiwa, apakah ada pintu taubat baginya? Sang pendeta menjawab, la. Fakammalahu mi'ah. Jawaban sang pendeta mengatakan tidak. Coba antum perhatikan bimbingan orang jahil. Pertama, menyebabkan dia putus asa sampai digenapi 100. Tumbang sang pendeta di tangannya. Genap 100 nyawa. Barakallahu fikum. Kedua, dengarkan bimbingan orang jahil memudaratkan dirinya sendiri menjadi penggenap terhadap jiwa 99. Dalam kondisi demikian, dia masih mencari apakah ada pintu taubat bagi dirinya, karena dia telah membunuh sudah 100 jiwa yang tumbang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard, bertanya kembali tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Fadulla ala rajulin alimi, lalu ditunjukilah dia kepada seorang yang alim. Dikatakan kepada sang alim, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Orang ini telah membunuh 100 nyawa jiwa, apakah ada pintu taubat baginya? Dengarkan bimbingan orang yang berilmu. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut memberikan bimbingan, ma yahulu bainaka wa bainat taubah, apa yang menghalangi engkau dari taubat. Kata beliau kemudian memberikan bimbingan menuju keselamatan. Izhab ila ardi kada wa kada. Fa inna fiha unasun. Fa inna fiha unas ya'buduna Allah fa'bud ma'ahum. Sesungguhnya pergilah engkau ke negeri ini dan ini. Di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, dan beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Tidak cukup sampai di sini. Tidak cukup barakallahu fikum sampai di sini. Sang alim memberikan tambahan keselamatan, bimbingan keselamatan. Dia mengatakan, wala tarji' ila ardika fa innaha ardu su. Jangan engkau kembali ke negerimu, karena negerimu adalah negeri yang jelek. Jangan engkau kembali kepada negerimu, karena negerimu itu adalah negeri yang jelek. Berangkatlah dia barakallahu fikum di atas bimbingan sang alim. Di tengah jalan atau di pertengahan jalan, Allah Jalla wa'ala mengambil barakallahu fikum jiwanya. Tahasam, bertengkarlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Malaikat azab mengatakan dia tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Malaikat rahmat mengatakan dia telah berangkat untuk menuju kebaikan. Lalu kemudian Allah mengutus hakim dari kalangan malaikat. Hakim ini kemudian memberikan bimbingan untuk mengukur ke arah mana dia lebih dekat. Jika dia lebih dekat dari negeri yang ditinggalkan, negeri yang jelek dan jahat, dia adalah akan diambil oleh pemilik malaikat azab. Bila dia lebih dekat dari negeri yang dituju, akan diambil oleh malaikat rahmat. Allah Jalla Subhanahu memerintahkan kepada negeri yang dituju itu untuk mendekat, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang berlumuran dengan dosa ini diambil oleh malaikatur rahmah. Faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ini, maka teman barakallahu fikum sangat mempengaruhi pada agama kita sendiri. Teman sangat mempengaruhi pada agama kita sendiri. Maka harus pintar-pintar dalam mencari teman barakallahu fikum. Kalau Anda berteman dengan orang yang suka mencela, mengentengkan, meremehkan, punya sifat ujub, punya sikap sombong dan seterusnya, sebentar, penyakit-penyakit itu akan tertular pada diri Anda. Jangan mendekat. Jangan mendekat barakallahu fikum. Maka jikalau orangnya adalah soleh, orangnya taat kepada Allah Jalla Subhanahu, Anda mendekat padanya, maka Anda akan terbawa dengan kesolehannya. Anda akan terbawa barakallahu fikum. Falidhalika qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, matalul jalisis salihi was-su'i, matalul jalisis salihi was-su'i كحامل المسك ونافخ العين كحامل المسك ونافخ الكير. Permisalan, dengarkan perumpamaan dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk seperti Anda berteman dengan tukang atau pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, berteman dengan pembawa minyak wangi tiga kemungkinan kata Rasul alaihissalatu wassalam. Imma ayyukhziyak. Ayyukhziyaka. Dia menawarkan, memberikan hadiah kepada engkau. Wewangian. Sehingga engkau menjadi orang yang wangi. Atau anta bata'a minhu. Anda membeli wewangian sehingga anda menjadi wangi. Atau yang ketiga, antajidari han tayyibah. Anda bisa mencium bau yang wangi kalau anda berteman tukang pandai dengan orang yang membawa minyak wangi, kata Rasul alaihissalatu wassalam. Hafidhani wa hafidhakumullah. Namun sebaliknya, jika engkau berteman dengan orang yang jelek, yang jelek barakallahu fikum, seperti anda berteman dengan tukang pandai besi. Dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, akan membakar pakaian diri engkau. Yang kedua, kata Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, engkau akan mencium aroma yang tidak enak, aroma yang jelek. Ahfidhani wa hafidhakumullah. Ini permisalan dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Teman memiliki pengaruh pada kepribadian kita dan memiliki pengaruh dalam agama kita. Maka unsihu nafsi wa iyyakum, untuk kita berjaga-jaga menjaga wasiat Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk memilih barakallahu fikum teman yang terbaik. Rahimani wa rahimakumullah. Wasani, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu kita juga diberitahukan bahwa termasuk barakallahu fikum yang bisa menyelamatkan diri kita terlebih di masa sekarang ini adalah berada pada lingkungan yang baik. Berada barakallahu fikum pada lingkungan yang baik ini adalah usaha untuk melindungi dan menjaga diri kita dan agama kita, yaitu berada pada lingkungan yang baik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jangan puas karena anda telah mendapatkan apa yang anda maukan dari dunia, sementara lepas dari kontrol anda terkait dengan agama dan terkait dengan istri dan agamanya, terkait dengan agama anak-anak kita. Maka duduk barakallahu fikum pada lingkungan ilmu yang di dalamnya adalah orang-orang yang menginginkan khair, kebaikan buat dirinya, buat istrinya, buat anaknya. Dia meninggalkan kemewahan hidup di kampung halamannya lalu bergabung bersama barakallahu fikum orang yang menginginkan kebaikan di dalam hidup. Kita mengatakan barakallahu fik wa barakallahu fi ahlik wa barakallahu fi dzurriyyatik, karena ini adalah usaha yang besar untuk menyelamatkan, rahimani wa rahimakumullah, diri kita sendiri barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, semuanya sadar dan mungkin kita mengeluh tentang betapa jeleknya lingkungan yang ada pada diri kita. Kita juga mengeluh tentang bagaimananya teman yang ada di sekeliling kita sama sekali tidak mendukung kebaikan kita, rahimani wa rahimakumullah. Maka usaha untuk mencari teman ahlus sunnati wal jamaah, usaha untuk bergabung di dalam lingkungan ahlus sunnati wal jamaah adalah usaha yang tertinggi dalam menjaga keistiqomahan kita di atas tuntunan dan bimbingan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini barakallahu fikum pelajaran penting, rahimani wa rahimakumullah, karena dahsyatnya fitnatud dunia dan fitnatus syubuhat, takut dan ngerinya. Kita harus segera mencari jalur keselamatan buat diri kita, keselamatan buat agama kita. Qala Syaikhuna Muqbil rahimahullahu taala, salamatun nafsi la ya'diluha syai'. Keselamatan diri kita, keselamatan istri kita, keselamatan anak-anak kita tidak akan bisa ditukar oleh apapun dan tidak akan bisa dibandingkan oleh apapun juga. Hafidhani wa hafidhakumullah. Disinilah letaknya kita melakukan koreksian. Kalau para sahabat Nabi di masa yang silam, yang mereka kejar, yang mereka perjuangkan adalah keselamatan bagi diri-diri mereka. Namun kita sekarang mengejar kepuasan barakallahu fikum, mengejar kepuasan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka jangan sampai kita sebagai ahlus sunnati wal jamaah mengejar kepuasan terlebih dahulu daripada mengejar keselamatan di dalam hidup. Di dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa ma'asyiral ikhwah, ini bagian yang pertama. Saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani, akhwati, bahwa kita ini semuanya memiliki hawa nafsu. Kita dituntut untuk berjuang, kita dituntut untuk melawan, dan kita dituntut untuk menang. Empat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Pertama, kita berilmu. Kedua, kita membuktikan ilmu dalam bentuk amal. Ketiga, kita berusaha menyelamatkan orang lain melalui dakwah. Dan yang keempat, bersabar. Empat kiat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala terdapat di dalam surat Al-Asr. Ada enggak di sini yang enggak hafal surat Al-Asr? Ada yang enggak hafal? Al-Sunnah itu jujur. Ada yang enggak hafal surat Al-Asr? Wal asri innal insana lafi khusr. Saya yakin semuanya hafal. Tapi kalau saya tunjuk khawatir gemeteran, hilang hafalannya. Saya berhusnudzan, semuanya sudah hafal. Surat Al-Asr, disinilah dia empat perkara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Dan yang dijadikan muqaddimah usulul thalathah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaih. Wasani. Yang kedua, udhakkiru nafsi wa iyyakum biqaulin nabiyyi alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idha fasada fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Abdullah Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabiyyuna alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ketahuilah, kata Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Lalu kemudian Rasulullah menyebutkan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging ini baik, akan menentukan kebaikan seluruh jasad. Perhatikan baik-baik sabda Rasul alaihi salatu wassalam, apabila segumpal daging ini baik, maka akan menjadikan dan menentukan kebaikan seluruh jasad. Wa idza fasada fasadal jasadu kulluhu, namun bila segumpal daging ini rusak, bila segumpal daging ini jelek, maka akan menjadikan seluruh anggota jasad kita jelek, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengatakan, ketahuilah segumpal jasad, segumpal daging itu adalah hati. Barakallahu fikum. Aduhai, betapa nikmat dan indahnya ilmu dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. berbicara tentang organ tubuh yang kita miliki. Berbicara barakallahu fikum tentang organ tubuh yang kita miliki. Ternyata dari organ-organ itu ada organ yang sangat vital di dalam hidup. Ternyata di antara organ-organ tubuh itu ada yang paling vital yang kita harus jaga dan pelihara. Organ yang vital inilah yang menjadi sasaran pengerusakan iblis dan bala tentaranya. Mereka tahu kalau muara kebaikan manusia itu ada pada organ yang vital ini, mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk merusak organ yang vital ini. Barakallahu fikum. Ketahuilah, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, adalah al-qalbu, yang artinya jantung. Kita memakai bahasa yang umum, yaitu hati. Barakallahu fikum. Kata Rasul alaihi salatu wassalam bahwa ini adalah muara kebaikan. Bila baik, organ tubuh seluruhnya akan menjadi baik. Bila rusak dan jelek, organ tubuh kita akan menjadi rusak dan jelek. Kita punya lisan yang gampang untuk digoyangkan, dan bila bergoyang sulit untuk bisa direm. Kenapa? Kita masih ingat pepatah, lidah tidak bertulang. Benar? Benar apa? Hah? Benar enggak lidah enggak bertulang? Ayo, benar enggak? Benar enggak ya, Ikhwan? Lidah enggak punya tulang. Hah? Oke. Benar. Pernah makan lidah sapi, kambing? Menepukan enggak di sana ada tulang yang sangat elastis? Menemukan? Enggak. Coba dicoba lagi ya. Sudahlah, kita pakai bahasa pepatah itu. Lidah tidak bertulang. Bila sudah bergoyang dan bergerak, sulit untuk bisa direm. Kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, organ tubuh yang vital kedua adalah lisan. Rahimani wa rahimakumullah. La yastaqimul imanu, la yastaqimu imanu abdin illa hatta yastaqima qalbuhu, wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai kemudian hatinya itu lurus, dan tidak akan lurus hatinya sampai kemudian lisannya itu lurus. Qala al-imamu Ibnu Rajab bin Al-Hambali, adalah kedua setelah kita mengistiqomahkan hati, maka kita harus meluruskan lisan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita berangkat bersama-sama bahwa pada organ tubuh kita yang disempurnakan oleh Allah Jalla wa'ala, dan yang telah dibedakan kita ini dengan makhluk-makhluk lainnya, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan ada dua organ yang paling vital di dalam barakallahu fikum menentukan iman, menentukan keislaman yang ada pada diri kita, bahkan akan menentukan manhaj yang kita berada padanya. Yang pertama barakallahu fikum yaitu al-qalbu. Qala al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala bahwa al-qalb amirul jasadi, pimpinan seluruh jasad ada, yaitu Al-qalbu hati, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bila sang pimpinan ini baik, maka akan menentukan kebagusan yang dipimpin, junud. Bila pimpinan ini, pemegang komando ini jelek, maka akan menentukan kejelekan junud. Tentara-tentara, yaitu organ-organ tubuh. Ma'asyiral ikhwah wal akhwati. Satu yang saya ajak untuk kemudian mendalami terkait dengan persoalan hati ini, yaitu barakallahu fikum, hati kita itu disifati al-qalb, disifati oleh banyak sifat yang bermuara pada tiga sifat. Sifat yang pertama adalah mayyit. Sifat yang kedua adalah marad. Sifat yang ketiga adalah salim. Saya berbicara terkait dengan penyakit atau hati yang fihi marad. Hati yang berpenyakit, barakallahu fikum. Kenapa rahimani wa rahimakumullah? Karena hati yang berpenyakit ini tergantung dari siapa yang mewarnainya. Dan dia memiliki dua kondisi. Sebentar kuat, sebentar lemah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, tergantung dari siapa yang punya kekuatan padanya. Kalau kekuatan jelek, akan bengkok menjadi jelek. Bila kekuatan baik, hati yang berpenyakit ini akan menjadi baik. Termasuk dari perkara-perkara yang itu merupakan penyakit hati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ar-riya'u. Termasuk dari sederetan penyakit-penyakit hati, barakallahu fikum, ar-riya'u, yaitu ingin pamer dalam berbuat, dalam berucap, dalam memberikan bimbingan dan arahan, di dalam berdakwah, di dalam beribadah, di dalam segala-galanya, ingin pamer, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tabarakallahu fikum. Ini penyakit yang harus segera diobati. Penyakit yang harus diobati, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, termasuk di antara penyakit al-qalb, yaitu al-hasad. Penyakit hasad, barakallahu fikum. Termasuk daripada penyakit hati adalah al-hasad. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ma khala jasadul mu'mini min hasadin. Tidak akan lepas pada diri jasad orang beriman, pada jasad orang beriman, tidak akan lepas dari sifat hasad. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, perlu juga diketahui bahwa di sana ada sifat dan amalan yang disebut oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam sebagai bentuk hasad, namun terpuji. Yaitu di saat seseorang melihat orangnya masya Allah taat beribadah, beramal soleh, bersedekah yang banyak, dia mengatakan, aduhai, kalau saya punya harta dan bisa berbuat sepertinya. Ini termasuk atau dimasukkan di dalam oleh agama dalam kategori hasad, tetapi hasad yang terpuji. Melihat orang yang punya ilmu, dia beramal dengan ilmunya, dan kemudian ingin seperti dia supaya bisa beramal dengan ilmunya, ini juga dimasukkan dalam kategori hasad. Hafidhani wa hafidhakumullah. Hasad yang tercela, Anda tidak menerima. Anda tidak setuju. Dia diberikan ini dan diberikan itu. Dia mendapat ini dan mendapat itu. Muncul ketidaksukaan. Muncul barakallahu fikum kebencian. Maka itu adalah hasad. Di saat Anda berkeinginan supaya nikmat itu hilang daripada dirinya, lebih tinggi tingkat hasadnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Setiap kita ini punya bibit seperti itu. Namun beruntunglah seseorang bisa mengenal akan dirinya dan tahu barakallahu fikum. Karena hasad itu mesti akan menjerongkokkan kepada dosa dan kemaksiatan pada jasad yang padanya hasad tersebut. Harus diobati. Harus diobati rahimani wa rahimakumullah. Kedua, ketiga, termasuk di dalam penyakit hati adalah al-ujubu. Memiliki sifat ujub. Menganggap dirinya lebih baik dari temannya. Lebih bagus dari temannya. Lebih tinggi tingkat ibadahnya dari temannya. La ya akhi fillah. Bagaimanapun Anda berusaha menuju kesempurnaan, Anda itu punya aib-aib. Rahimani wa rahimakumullah. Anda itu punya kelemahan. Dan kita ini tidak memiliki, rahimani wa rahimakumullah, alasan untuk kita memiliki sifat ujub. Barakallahu fikum. Kenapa? Kalau engkau menjadi orang yang taat kepada Allah Jalla Subhanahu, dan engkau punya nilai-nilai lebih, jangan sampai Anda menganggap bahwa Anda yang terbaik. Karena Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yaqul, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang menemukan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Jalla Subhanahu. Anda tidak pantas dipuji. Anda tidak pantas untuk disanjung. Rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa berbuat ini, Anda bisa berbuat itu, karena bantuan dan pertolongan dari Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari penyakit hati, barakallahu fikum, adalah al-kibru, at-takabburu, sombong dan angkuh. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah memberitahukan orang yang sombong itu yang bagaimana. Mungkin kita barakallahu fikum ketika melihat orang buka dada di jalan, orangnya ini angkuh loh, sombong. Dengarkan pemberitahuan dan definisi risalah. Yang dimaksud dengan sombong adalah batarul haqqi, terus wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan sombong adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Perhatikan baik-baik. Termasuk orang yang sombong adalah menolak kebenaran. Barakallahu fikum. Dua, ciri orang sombong itu meremehkan dan mengentengkan orang lain. Saya ulangi kembali. Yang namanya sombong dalam pandangan wahyu ilahi adalah orang yang menolak kebenaran dan orang yang meremehkan dan mengentengkan orang lain. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau barakallahu fikum, seseorang berbicara, "Aki, hati-hati lo, antum jangan dekat dengan orang itu. Dia orangnya suka demikian dalam hal amanah. jangan antum berikan amanat padanya. Dan memang banyak orang yang mengetahui bahwa orang ini tidak punya amanat. Barakallahu fikum. Saya tanya kepada antum, ucapan ini hak atau batil? Ajibu. Ucapan ini hak atau batil? Hah? Ayo. Ucapan yang dia mengatakan hati-hati, dia ini memiliki sifat khianat. Dan benar terjadi pada orang ini. Ucapan ini hak atau batil? La syakka wa la raib. Ini disebut dengan hak. Ini disebut barakallahu fikum dengan al-haq. Hak rahimani wa rahimakumullah. Famin lawazini ma'rifatika bil haqqi. Maka keharusan anda mengerti ucapan ini adalah hak. Anda menerimanya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau anda yang berucap lalu dikatakan ini adalah fitnah, antum menerima atau tidak? Menerima atau tidak? Kalau dikatakan ini adalah fitnah, menerima atau tidak? Barakallahu fikum. Kita salahkan. Ini bukan fitnah. Benar. Barakallahu fikum. Ini adalah ilmu yang anda harus ambil untuk keselamatan diri anda, agama anda, dan dunia anda. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Perlu barakallahu fikum diperhatikan. Tapi kalau saya punya gesekan sama si Ali pribadi, gesekan Ali terkenal jujur, tapi saya katakan ya akhi, Ali itu pendusta, hati-hati anda. Ini kalam hak aba batil? Batil. Kalam batil rahimani wa rahimakumullah. Ini pantas disebut fitnah atau tidak? Pantas. Ini adalah fitnah rahimani wa rahimakumullah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Saya ingatkan hal ini, bahwa ternyata kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Barakallahu fikum. Dengan bahasa apapun anda, bila itu berbuntut penolakan terhadap kebenaran, maka ini adalah sikap keangkuhan dan kesombongan. Maka oleh karena itu, dengarkan bimbingan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Termasuk dari pintu-pintu yang akan menghalangi seseorang untuk muhasabatun nafsi, melakukan koreksi yang terhadap dirinya sendiri, adalah di saat dia husnudzan bin nafsi, berbaik sangka pada diri. Orang yang selalu berbaik sangka pada diri akan sulit baginya untuk mau melakukan koreksian pada dirinya. Yang salah bukan dia, yang salah istriku, yang salah anak-anakku, yang salah adalah temanku, yang salah adalah muridku, yang salah adalah yang melapor, yang salah adalah yang itu. Dia tidak akan mau dikatakan salah dan keliru. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bagaimana anda akan husnudzan pada diri anda sementara di antara dua lambung anda ini ada musuh yang jahat dan jelek? Bagaimana anda akan berhusnudzan pada diri sementara di antara dua lambung anda ada musuh anda sendiri? Rahimani wa rahimakumullah. Maka termasuk dalam jiwa ketawaduan, lawanan dari kesombongan dan keangkuhan, yaitu su'udzan bin nafsi. Su'udzan bin nafsi, buruk sangka pada dirinya. Iya, kalau memang saya salah dan benar apa yang Anda ucapkan, maka ana rujuk ala ra'si wal ain. Rahimani wa rahimakumullah. Siap untuk rujuk. Nanti kalau antum menemukan orang-orang yang sulit dari teman antum, orang-orang yang sulit barakallahu fikum untuk rujuk kepada al-haq, kembali kepada al-haq rahimani wa rahimakumullah, antum akan menemukan sifat yang tadi kita sebutkan. Adanya sifat husnudzan bin nafsi ini merupakan lahir dari sifat keangkuhan dan kesombongan. Engkau akan menolak kebenaran. Maka oleh karena itu, bukan yang namanya angkuh dan sombong itu yang pintar bergulat, yang kuat bergulat, nantang sana sini, yaitu bagiannya. Namun dalam pandangan risalah, yang angkuh dan sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Mungkin orang yang berjidat hitam, mungkin orang yang berlilitkan sorban di kepalanya, iya. Mungkinkah orang yang berjubah, berjenggotan, kelihatannya tawadu, mungkin dia akan sombong? Jawabannya iya. Dari mana kita mengetahui? Di saat kita menyodorkan kebenaran, dia menolaknya, dia mengingkarinya. Dalam hukuman risalah dan wahyu, orang seperti ini masuk dalam barisan orang-orang yang sombong barakallahu fikum. Hati-hati berteman dengan orang yang punya sifat sombong ini. Hati-hati barakallahu fikum. Karena penyakit ini menular. Anda sebentar akan menjadi orang angkuh. Dia memoles dirinya. Mungkin karena dia tidak menerima kalau dirinya disalahkan, dipoles kalimat dan kata-kata. Anda jadi orang sombong karena dia yang sombong, terjangkiti oleh penyakit kesombongan. Anda tidak menerima kebenaran. Terus Anda berusaha mencari orang yang sama dengan Anda. Ketemu lagi, dia punya jiwa kesombongan. Anda memikat dia dan Anda menebar virus keangkuhan dan kesombongan. Dia bertemu sama Anda, lalu kemudian menolak sama-sama kebenaran. Terus demikian barakallahu fikum. Maka jangan sampai kita ini jadi tumbal karena kepentingan seseorang rahimani wa rahimakumullah. Jangan barakallahu fikum. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang pintar. Ahlus sunnah itu bukan orang-orang bodoh. Kenapa? Karena dia telah merdeka dari hawa nafsunya, di mana kebaikan dia terima dan kejelekan dia segera meninggalkannya. Termasuk dari sifat yang jelek adalah kesombongan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat. Termasuk dari sifat sombong, yaitu meremehkan dan mengentengkan orang lain. Meremehkan dan mengentengkan orang lain barakallahu fikum. Orang lain di bawahnya. Orang lain tidak berarti dan tidak berguna. Apalagi di dalam dakwah ila Allah jalla subhanahu. Dia pernah duduk di sisi para ulama, mengentengkan dan meremehkan ustaz-ustaz yang belum Allah izinkan berangkat ke sisi para ulama. Ini bukan barakallahu fikum adab da'i ilallah, bukan adab talabatul ilm, dan bukan adab tulaibatul ilm, tulaibul ilm barakallahu fikum. Ini akhlaknya orang yang ada di pasar, meremehkan dan mengentengkan orang lain. Hafidhani wa hafidhakumullah. Serendah apapun orang di hadapan diri engkau, dia punya apa yang engkau tidak miliki. Dia memiliki apa yang engkau tidak miliki. Barakallahu fikum. Jangan meremehkan. Jangan mengentengkan orang lain. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah. Termasuk dari sikap mengentengkan dan meremehkan. Kalau sekiranya orang yang benar tadi menasehati, hati-hati lo ya akhi, dia ini adalah pendusta. Khawatir, ya, benar bahwa orang ini terkenal pendusta. Dia ingatkan saudaranya, maka termasuk sikap meremehkan dan mengentengkan saudaranya. Tidak mempercayai saudaranya ini yang barakallahu fikum memperingatkan saudaranya. Tidak dipercayai. Apalagi kalau disandangkan padanya kazzab. Hadza ittihamun li akhi. Bukan hanya sebatas pelecehan dan perendahan. Tetapi ini adalah tudingan. Tudingan barakallahu fikum. Bahwa dia adalah kazzab. Anda akan mempertanggungjawabkan di dunia sebelum Anda mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Ahlus sunnati wal jamaah. Orang yang paling takut karena ilmunya. Orang yang paling takut karena ketaatannya. Itlaqul lisan. Untuk kemudian mengeluarkan kata-kata dan kalimat menuduh fulan kazzab. Menuduh fulan khain, pendusta. Menuduh fulan pengkhianat. Dan seterusnya. Ini adalah hukuman ya akhi. Hukuman barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang mengingatkan saudaranya. Ini nasihat. Jangan sampai disangka. Dikira bahwa diperingatkan dari seseorang. Lalu kemudian itu adalah hukuman. Beda rahimani wa rahimakumullah. Dan itu lebih besar daripada engkau mengatakan saudara engkau pendusta. Kalau dua yang mengingatkan, dia juga pendusta. Dua dosa yang Anda telah pikul. Kalau tiga adalah pendusta, tiga. Kalau mereka pendusta, banyak apa sedikit? Kata mereka itu banyak apa sedikit? Hah? Banyakkan mereka pendusta. Anda telah menghukumi saudara engkau adalah pendusta. Tidak hanya Anda meremehkan dan mengentengkan dia, namun Anda telah menuduh dan menuding. Anda akan pertanggungjawabkan di hadapan dakwatu ilallah jalla wa'ala, di hadapan kaum muslimin. Dan Anda akan pertanggungjawabkan hukuman ini di hadapan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum. Termasuk dalam sikap sombong dan angkuh. Meremehkan dan mengentengkan. Ya khilah, tidak usahlah bicara. Ya, tahu saya. Ustaz Fulan ini begini, begini, begini, begini. Kalau orang yang punya jiwa meremehkan, dia tidak takut dengan berdusta ya akhwan. Tidak takut untuk berdusta barakallahu fikum. Coba antum perhatikan. Kalau orang punya sifat senang mengentengkan dan meremehkan orang lain, maka dia tidak takut berdusta rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau sampai meremehkan ulama-ulama pejuang sunnah. Coba antum perhatikan. Betapa jeleknya di mata murid-murid. Asy-Syaikh Yahya. Ulama-ulama besar para pejuang dakwah ini. Sebelum dia ada. Sebelum Yahya itu tampil. Mereka sudah menjadi ulama-ulama besar. Habis hancur. Tidak punya nilai sedikit pun barakallahu fikum. Kalau saja engkau menemukan ada yang mencela, meremehkan, mengentengkan dengan kalimat-kalimat indah. Mungkin dia mengatakan, memangnya Syekh Rabi itu Tuhan apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalimat ini kecil apa besar? La syakka wala raib. Kalimat yang sangat besar. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Bukan hanya sebatas adalah kalimat yang pengentengan atau menolak ucapan dakal alim, tetapi di sana ada peremehan dan pengentengan. Kir anda akan belajar dengan seseorang yang seperti ini akhlak dan adabnya, mencela dan mencaci maki. Anda mengatakan dia pintar berbicara, tidak ada pandangan dalam dakwatus salafiyah. Orang yang pintar berbicara, orang yang pintar filsafat, la barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah melihat ilmu dan amalnya, melihat akhlak dan adabnya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dan jangan takut dan khawatir terhadap munculnya orang-orang seperti ini. Sebentar lagi Allahu Jalla wa Ala akan barakallahu fikum memberitahukan pada dirinya, imma dia rujuk kepada al-haq, wa imma Allahu Jalla wa Ala akan barakallahu fikum membuktikan apa ucapan dari ulama ussalaf. Bila sang ulama itu dicela, direndahkan, dihinakan dan tidak punya nilai sedikit pun, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fa ma'asyiral ikhwah, termasuk dari penyakit hati yang harus kita segera mengobatinya, hubbul zuhuri, cinta untuk ingin tampil, ingin menjadi orang yang pertama, ingin menjadi orang yang terdepan, ingin menjadi orang yang di atas, ingin menjadi orang nomor satu. Ini termasuk min amradil qulub, termasuk dari penyakit hati yang harus diobati. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin, hubbus sultati wat tasaddur. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, perkara yang paling terakhir lenyap hilang dari hati-hati orang saleh, akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin, perkara yang terakhir hilang dan lenyap dari hati orang-orang saleh. Kata Imam Syatibi rahimahullah, cinta kekuasaan dan cinta menjadi orang yang terdepan dan pertama. Camkan baik-baik ucapan beliau. Beliau menyebutkan min qulubis salihin, dari hati orang-orang saleh, bukan orang-orang yang jelek, bukan ahli dunia. Tapi beliau mengingatkan bahwa terakhir yang akan lenyap dan hilang dari hati orang-orang soleh, yaitu cinta kepemimpinan kekuasaan dan cinta barakallahu fikum ingin menjadi orang yang terdepan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wahada Ibrahim ibnu Adham rahimahullah mengatakan, ma sadaqallaha abdun ahabba syuhrata, tidak akan berbuat jujur seseorang, kata Ibrahim, tidak akan berbuat jujur seseorang kepada Allah apabila dia senang dan suka ketersohoran, suka kemasyhuran, suka menjadi orang yang terkenal. Bila ada pada diri seseorang sulit dia untuk bersifat jujur kepada Allah Jalla Subhanahu. Bagaimana lagi di hadapan kita yang tidak mengerti apa-apa ini. Kalau saja di hadapan Allah Jalla Subhanahu dia sulit untuk bersifat jujur, bagaimana lagi akan bersifat jujur di depan kita yang bodoh, yang jahil, yang pengetahuannya terbatas, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Saya menyampaikan hal ini, saya juga manusia biasa. Khawatir kalau penyakit itu menimpa diri saya dan juga menimpa ikhwani dan akhwati. Mari kita sama-sama mengkajinya kembali. Di antara penyakit-penyakit hati itu, ternyata barakallahu fikum, ada sesuatu yang mungkin bibit-bibitnya itu ada pada diri kita, sehingga kita harus segera untuk mengkebumikannya. Jangan sampai kita pupuk dan biarkan tumbuh dan berkembang, apalagi kalau berbuah. Mungkin kita akan mengatakan, mungkinkah seorang ustaz, seorang yang belajar ilmu untuk sombong? Mungkin atau tidak? Mungkin. Bagaimana contohnya ya Mu'ad? Seorang talibul ilm sombong. Contohnya bagaimana? Ayo. Kep contohnya. Talibul ilm sombong. Ya Mu'ad. Tusa'iduka akhu. Aina Sa'id akhu Mu'ad. Aina Sa'id akhu Mu'ad. Mujud. Mujud barakallahu fikum. Dia mewujud. Ana Ibn Hajar. Misal. Contoh talibul ilm yatakabbar, sombong. Contohnya bagaimana? Contoh talibul ilm yatakabbar, yaitu menyombongkan diri. Bukan misal. Bagaimana contohnya? Ma indak, indak ya akhana. Kif? Seseorang menyampaikan kebenaran, dia menolaknya. Tayyib misal akhar. Lah. Sama, cuma bahasanya beda. Baik. Hat. Enggak. Contoh yang lain. Seorang yang tahdir, kemudian menuduh. Termasuk barakallahu fikum min kibri talibil ilm, di saat meremehkan dan mengentengkan gurunya. Terkadang ada sang talib, gurunya bisa masya Allah, dia bisa membimbing kitab usulul salasa. Wa barakallahu fikum. Dia bisa, rahimani wa rahimakumullah, lebih dari gurunya yang dia duduk di hadapannya. Ada sifat pada dirinya. Pertama, di antaranya adalah menganggap bahwa dirinya lebih baik dari gurunya. Kedua, lalu dia membicarakan gurunya. Ya, ada gurunya keliru, salah dalam membaca mungkin dalam ini. Wah, jadi besar. Kumpulkan teman-temannya, diangkat dirinya. Wah, guru itu salah, begini-begini. Gambaran-gambaran tentang keangkuhan dan kesombongan talib. Kata al-imam Mujahid rahimahullah, layyanala al-ilma mustakbirin wala mustakbirun wala mustahyin. Orang yang seperti ini di majlis ilmu tidak akan mendapatkan ilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak akan mendapatkan ilmu, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah. Disinilah letaknya. Kita harus benar-benar berusaha. Saya kembalikan. Saya sempitkan. Kembalinya berusaha untuk mencari ilmu yang berbarokah di dalam hidup, barakallahu fikum. Ada orang yang senang, bergembira kalau ustadznya itu misalkan, rahimani wa rahimakum, semangat bawaannya. Tapi ketika belajar ini gak punya semangat. Kita menemukan di majlis ilmu, jangan sekali-kali, barakallahu fikum, bahwa bila atau selama ilmu yang dibicarakan tetap dalam satu kondisi, usahakan berangkat ke majlis ilmu. Karena itu adalah majlis ibadah untuk melakukan koreksian terhadap niat kita, keikhlasan yang ada pada diri kita. Kita berharap keluar dari majlis itu mendapatkan faedah yang bisa kita amalkan, rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, saya mengingatkan dari majlis ini apa yang disebutkan oleh al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, anna kamal al-insani madaruhu ala amray. Kesempurnaan manusia itu ada pada dua hal. Kesempurnaan manusia itu ada pada dua hal. Yang pertama, ma'rifatul haqqi, berilmu tentang kebenaran. Yang kedua, al-itharu alaih. Al-itharu alaih maknanya mengutamakan kebenaran itu. Sekali lagi, al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa anna kamal al-insani, kesempurnaan manusia itu terlihat pada dua hal. Pertama, ma'rifatuhu lil haqqi. Ma'rifatuhu lil haqq, dia berilmu tentang al-haq. Wasani yang kedua, al-itharu alaih. Maksud daripada al-itharu alaih, al-quwwatu fi tanfidil haqqi. Kekuatan dia di dalam mengamalkan kebenaran itu. Kata al-imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa. Sekali lagi saya ulangi, kesempurnaan manusia itu ada pada dua hal. Beliau menambahkan, yang membedakan derajat manusia itu di sisi Allahu Jalla Subhanah. Kedua hal ini. Yang pertama, ma'rifatul haqqi, berilmu tentang kebenaran. Wal itharu alai, yang dimaksud itharu alai, al quwwatu fi tanfidil haqqi, kekuatan di dalam mengamalkan kebenaran itu. Kata beliau rahimahullah, fima makna, beliau kemudian menyebutkan, Allahu Jalla wa'ala memuji para nabi di atas dua hal ini. Allahu Jalla wa'ala memuji para nabi di atas dua hal ini. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hambaku. Allah memuji. Ingatlah hamba-hambaku Ibrahim, Ismail dan Ishaq ulil aidi. Makna ulil aidi, dul quwwah fi tanfidil haqqi, kekuatan di dalam mempraktikkan kebenaran. Dan yang kedua, wal absar, memiliki barakallahu fikum ilmu tentang kebenaran. Berdasarkan dua landasan ini, manusia tergolong menjadi empat golongan. Berdasarkan dua tanda kesempurnaan manusia ini, manusia terbagi menjadi empat golongan. Golongan yang pertama, yang paling tinggi derajatnya, mereka berilmu dan mereka memiliki kekuatan untuk menerapkan dan mengamalkan ilmu. Aulan nas, kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang paling utama dari barisan manusia, yaitu golongan yang pertama. Mereka memiliki ilmu tentang kebenaran dan punya kekuatan untuk menerapkan kebenaran tersebut. Wasani yang kedua adalah man la ilma lahu wala quwwatalah, orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya kekuatan. Orang ini berteman dan duduk bersamanya adalah qazal uyun, akan menjadikan kita hancur dan binasa. Rahimani wa rahimakumullah, golongan yang kedua, la ilma lahu wala quwwatalah, dia tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki kekuatan. Yang ketiga, alladhi, orang yang lahum aynam lahu basira, dia punya ilmu tapi tidak punya kekuatan. Ilmunya ada, dia mengerti al-haq, tetapi tidak punya kekuatan untuk kemudian mengamalkan al-haq itu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-mu'minul qawiyu khairun ilallahi minal mu'minid da'ifi. Yang keempat, punya kekuatan untuk menerapkan al-haq, tetapi tidak punya ilmu. Punya kekuatan untuk menerapkan al-haq, tetapi tidak memiliki ilmu. Di hadapan orang inilah, tidak punya alat furqan, kata beliau, tidak bisa membedakan mana awliya Allah, mana awliya syaitan. Di hadapan orang ini, tidak bisa membedakan mana dia kawan dan mana lawannya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyir al-ikhwah, kita berharap melalui apa yang kita usahakan, kita berangkat serta membawa istri dan anak kita belajar berilmu. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita kepada golongan yang pertama, yang memiliki ilmu dan memiliki kekuatan untuk menerapkan al-haq. Maka dari majlis ini, saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani dan akhwati fillah azzakumullah, lakukan usaha yang terbaik di dalam hidup ini untuk bisa menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan istri dan anak kita, berilmu tentang kebenaran dan berusaha mengamalkan kebenaran itu. Barakallahu fikum. Saling bahu-membahu antara suami dengan istri, saling tolong-menolong di dalam menjalankan barakallahu fikum ketaatan, dan juga saling bahu-membahu dalam mengerem masing-masing untuk terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Jangan engkau sebagai suami memberikan kelicinan langkah dan jalan untuk istrimu terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan. Pertanggungjawaban di hadapan Allah Jalla wa'ala itu adalah akbar, lebih besar. Demikian juga sebagai seorang istri, engkau harus barakallahu fikum mengingatkan suami engkau di saat dia keluar untuk bekerja, di saat dia keluar untuk berusaha, engkau pesan ittaqillahi, takutlah engkau kepada Allah Jalla subhanahu. Kami siap bersabar menanggung beban derita lapar, namun kami tidak siap untuk diazab dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ingatkan suami engkau agar lurus di dalam bekerja, agar lurus di dalam berusaha. Jangan bergembira, jangan senang bisa menghasilkan besar ketika dia balik ke pangkuan engkau. Namun engkau jadilah orang yang mengejar keselamatan, mendukung suami dalam ketaatan. Engkau tanya, dari mana mas? Dari mana engkau peroleh? Dari mana engkau dapatkan? Hafidhani wa hafidhakumullah. Bukan kemudian seorang suami, jangan sampai menganggap bahwa cara dan sikap istrinya ini adalah rahimani wa rahimakumullah, mengajar, mendikte. Jangan, hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, dengarkan pesan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai kaum lelaki, Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. In zahabta tuqimahu kasarta wa in taraktahu la yazalu a'waja. Bila engkau berusaha untuk kemudian meluruskan yang paling bengkok ini, engkau khawatir akan mematahkannya. Namun bila engkau biarkan, dia akan terus menjadi bengkok. Istausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah engkau yang terbanyak, berpesanlah engkau yang terbanyak, berikan nasihat kepada istrimu yang terbanyak. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberitahukan kepada kaum lelaki bahwa wanita itu adalah wanita yang kurang agamanya dan yang kurang akalnya. Tampillah engkau wahai kaum lelaki, tampil untuk menyempurnakan akalnya dan tampil untuk menyempurnakan agamanya. Engkau harus bersemangat belajar agama Allah Jalla Subhanah. Wahai sang ab, wahai sang om, jangan merasa puas anak anda belajar di sebuah pondok pesantren. Jangan anda merasa puas barakallahu fikum bahwa anak anda berhasil. Namun anda harus menjadikan dan mencetak diri anda menjadi orang yang berhasil dalam agama, selamat di dunia dan juga di akhirat. Saya ingatkan juga kaum hawa, kaum wanita. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu amiran ahadan li an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Rawal Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, "Kalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya." Betapa besar hak sang suami, betapa besar hak sang suami barakallahu fikum. maka engkau sebagai seorang istri wajib lebih mendahulukan dan mengutamakan hak seorang suami engkau dibanding dengan hak kedua orang tua engkau. Wahai sang istri, hak suami itu adalah besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka wahai kaum wanita, dengarkan pesan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa sallam. Jika engkau ingin menjadi terbaik dan engkau menjadikan suami engkau menjadi surganya diri engkau, dengarkan pesan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Sebaik-baik, sebagus-bagus, senikmat-nikmat perhiasan dunia itu wanita yang salihah. Wanita yang salihah, rahimani wa rahimakumullah. Untuk meringankan beban pertanggungjawaban, di saat kita hidup bersama sang suami, cetak diri engkau menjadi wanita yang salihah. Semuanya ini tidak mungkin kita akan tidak mungkin akan mewujudkan. Suami yang mengerti kewajibannya dan sang istri yang mengerti kewajibannya, kecuali melalui ma'rifatul haqqi, berilmu tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam golongan yang pertama. Golongan yang pertama inilah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Mereka adalah para imam-imam. Mereka adalah para pemimpin. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu tentang kebenaran dan memiliki kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, golongan pertama itulah yang Allah maksudkan di dalam firman-Nya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam bis sawab. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah kita akan langsungkan pada pertemuan ba'dal asr. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.